Halo. Halo. Halo. Aku sadar kalau kini kita sudah semakin menjauh. Sempat aku berpikir ini kau yang menginginkannya lepas dari pelukku. Ingin ku terlambat dan sesali. Maafkanlah bila ku selalu membuatmu marah dan benci padaku. Ku lakukan itu semua hanya untuk buatmu bahagia. Mungkin ku cuma tak bisa pahami bagaimana cara. Satu kesempatan, untuk ku membuktikan sesungguhnya cintaku. Kini aku sadari ini salahku. Tak ingin ku terlambat dan sesat. Membuatmu marah dan benci padaku. Kulakukan itu semua hanya untuk buatmu bahagia.